Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca poin terakhir dari bab Asabah. Tertib Al-Asabah yang pertama berdasarkan jihah, awal berdasarkan jihah, maka yang paling tingginya adalah jihah bunuwah, kemudian setelahnya ubuwah, kemudian furu ubuwah, yang terakhir wala. Yang kedua berdasarkan manzilah. Kalau satu jihah yang sama, sama-sama jihah bunuwah, sama-sama jihah ubuwah, sama-sama jihah furu ubuwah misalnya, maka yang paling berhak mendapatkan waris adalah yang paling akrab manzilatan ila majid, yang paling dekat kedudukannya kepada si majid. Yang ketiga, kalau ternyata satu jihah juga satu manzilah, satu jihah dan satu manzilah, bagaimana? Siapa yang mengambil, siapa yang berhak dapat? Padahal satu jihad dan satu manzilah. Maka yang ketiga itu rahimahullah ta'ala. Kalau demikian, kalau satu jihad, satu manzilah, maka yang dilihat adalah dari al-quwah, kekuatan. Kekuatan maksudnya kekuatan hubungan kepada mayit. Kuatnya kekuatan hubungan kepada si mayit. Dan yang ketiga ini, ya, tidak tergambar kecuali pada jihad furu ubuwah. Ya, sama-sama satu jihad, yaitu furu ubuwah. Sama-sama satu kedudukan, yaitu saudara si mayit. Sama levelnya. Akh lil mayit. Sama. Furu ubuwah, karena dia adalah akh. Satu manzilah karena dia adalah akh, sama-sama akh, saudara si mayit. Tinggal kekuatan. Mana lebih kuat hubungannya kepada si mayit? Tentunya kekuatan hubungan kalau dia saudara kandung, syakik, lebih kuat dari hanya semata si ayah. Akh, lihat. Itu intinya. Allah rahimahullahu ta'ala, jim wa mal quwwatu, adapun yang ketiga, ya, dari sisi kekuatan, misalnya kekuatan hubungan, fa idza kana al asabatu fi jihatin wahidah, kalau asabah di satu jihah yang sama, kemudian juga wa manzilah wahidah, dan satu kedudukan yang sama, satu level yang sama, maka quddima al-aqwa silatan bil mayyit, maka yang didahulukan, yang berhak dapat sisa waris menjadi asib, itu adalah yang paling kuat hubungannya dengan mayyit, yang paling kuat hubungannya kepada mayyit. Wa huwa man yudli bil abawaini ala man yudli bil ab wahdah. Ini siapa yang lebih kuat, yaitu seorang yang hubungannya melalui ayah ibu sekandung, yang hubungannya iya karena saya si ibu, itu lebih kuat daripada yang hanya punya hubungan kemayit dengan satu pihak, dengan ayah saja. Sehingga tadi saya katakan Al-akh syakik, yani saudara sekandung saya seibu, itu akwa, lebih kuat daripada akh li'ab, daripada ayah, daripada saudara seayah. Nah, qala wala yutasawwaru at-taqdimu bil-quwah, dan tidak tergambar, tidak terbayang terkait dengan takdim, mendahulukan lebih kuat hubungannya ketika ada beberapa asabah, illa fi jihati furu' al-ubuwah, kecuali pada jihah yang satu, yaitu jihah furu' ubuwah. Misalnya contohnya, an yamuta syakhsun, seorang meninggal dunia, an akhihi syaqiq wa akhihi min al-ab, meninggalkan pewaris satu orang saudara sekandung, seayah seibu, dan saudara seayah saja. Mana yang berhak untuk dapat warisannya? Siapa mengambil warisan orang tersebut? Sama-sama satu jihah. Jihahnya apa? Jihah furu' ubuwah. Iya. Sama-sama dia fara' dari ab. Sama-sama satu manzilah, fara' ab. Satu level. Maka tinggal satu lagi. Mana yang lebih kuat hubungannya? Ya, akh syaqiq, saya seibu, dia hubungan kepada si mayit melalui dua pihak, ayah ibu. Dan satu lagi, cuma satu pihak, hanya ayah saja. Maka, fali syaqiqi jami'ul mali ta'siban. Maka saudara yang saya seibulah yang mengambil harta semuanya sebagai ma'asib, binafs. Dan adapun akh riab, tidak dapat apa-apa. Semuanya untuk akh syakir. Nah, dia lebih kuat kedudukannya, hubungannya kepada si mayit melalui ayah ibu. Demikian juga paman, anak paman, seperti itu. Misalul sanin, an yamuta shakhsun an ibni ammihi syaqiq, seorang meninggal dunia dalam keadaan yang ada itu adalah anak paman syaqiq. Maksud apa paman syaqiq? Berarti apa? Ayahnya anak ini adalah saudara kandung ayah si mayit, begitu maksudnya. Yang ada adalah anak dari saudara kandung ayah si mayit. Itu maksudnya ibnu am syaqiq. Si mayit punya ayah, ayahnya punya saudara kandung. Nah, anak saudara kandungnya namanya ibnu amhi syaqiq. Ada satu lagi, ibnu amhi juga, tetapi nal ab. Ada juga satu lagi, anak juga, anak laki-laki, tapi dari anak paman hanya seayah. Maksudnya, ayahnya juga punya saudara laki-laki, tapi saudara laki-laki ini hanya seayah, beda ibu. Iya, yang satu anak paman, tapi dia itu adalah saudara sekandung ayah si mayit. Yang satu anak paman, tapi ini adalah saudara, yang satu adalah saudara kandung, yang satu adalah saudara seayah saja. Maka pali ibni ammihi syaqiq jami'ul mal kasiban, maka yang dapat berhak mengambil adalah anak pamannya yang seayah seibu dengan ayah si mayit. Karena kenapa kaidahnya yang punya hubungan kepada si mayit melalui dua pihak, ya ayah ibu itu lebih kuat daripada hanya satu pihak dari pihak ayah saja. Ini kesimpulannya. Jadi yang mengambil sisa waris itu adalah asabah. Mereka mengambil sisa waris yang ada. Ya, pertanyaannya, kalau ternyata ketika dalam satu kasus yang ada hanya asabah saja, tetapi mereka banyak, kita katakan yang paling berhak adalah yang paling dekat, yang paling kuat jihahnya. Jihah bunuwah lebih kuat daripada jihah ubuwah. Kalau yang ada adalah meninggal dunia, kemudian meninggalkan ayah dengan anak, maka anaknya yang paling berhak mengambil sisa waris. Itu yang pertama, jihah. Ya. Yang kedua, apa kemarin? Isi manzilah. Manzilah. Satu, jihah. Satu jihah. Meninggal dunia, yang ada adalah anak dengan cucu. Maka, untuk anak langsung, cucu kedudukan lebih bawah daripada anak. Yang ada adalah ayah dengan kakek. Maka ayah yang dapat, kakek tidak dapat. Nah, sekarang terakhir adalah, kalau satu jihad dengan satu manzilah, maka yang paling berhak dapat adalah yang punya kekuatan lebih. kekuatan hubungan lebih kepada si mayit. Ini asabah. Kemudian di antara masalah penting lainnya yang kita baca adalah masalah al-hajj. Setelah baca syarat-syarat, nah, waris, pembagian ahli waris, ada yang dapat dengan syarat, ada yang dapat dengan nasib. Kemudian masalah penting berikutnya adalah masalah hajj, yaitu ada orang-orang yang pada asalnya bisa dapat waris tapi ternyata terhalang. Terhalang dengan sebab tertentu sehingga tidak dapat waris. Namanya bab al-hajj nanti insyaAllah.